Orang mbok nyanyike dipotong bayaranmu ya. Oleh negora. Negora. Ayo Mas, tolong Mas durasi Mas ya. Dikasih aja, nggih. Oke. Dikasih aja. Dari Kas Leo, bisa dari Kas Leo. Ini Monata demi Pakem Generation. Muga-muga bisa dari generasi sing Kas Leo ya. Ayu tenanan, masih untuk kawatan. Masih ana lomboke. Cupek bisa ya. Untungnya ada kawatnya. Ono lombok Pak Mantri. Ono kangkung yang merengis. Kita aslimu mati suan. Kita wakumu. Kita polosmu. Lurus lakumu.